الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin yang kami hormati, barakallahu fikum. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, di mana muallif rahimahullah menyebutkan salah satu bab di antara pembahasan dari kitab Tauhid, yaitu at-tatayur. Telah disebutkan yang namanya tatayur, maka sekarang masuk bagaimana ketika muncul pada diri seorang muslim at-tatayur. Dan ini dibawakan oleh muallif rahimahullah petunjuk dan bimbingan dari sunnah, petunjuk dan bimbingan dari sunnah nabawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang kita baca sebagiannya kemarin, wali Ahmad min hadisi Ibni Amr, dan di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibni Amr. Ya. Disebutkan man raddathu at-tiyarah an hajatihi faqad asyraq. Dari Abdullah, dari hadis Ibnu Amr, bahwasanya bersabda man raddathu at-tiyarah, barang siapa yang menggagalkan keinginannya, an hajatihi dari kebutuhannya, siapa yang menunda keinginannya karena sebab tatayur, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Qalu, maka para sahabat bertanya, fama kafaratu dhalik, maka apakah penebus, apa penebus dari perbuatan tersebut, yakni dari perbuatan kesyirikan tersebut ketika muncul tatayur. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaqulu, agar kalian berdoa, agar kalian berdoa, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk. Ini doa yang sahih, Yang diajarkan oleh beliau, tak kala muncul tatayur di hati seorang. Allahumma la khaira. Dan kemarin sudah disebutkan pengertian sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Bisa terjatuh kepada syirik akbar atau terjatuh kepada syirik asghar. Ini tergantung keadaannya. Kalau dia meyakini perkara yang muncul tak kala terjadinya tatayur, dia yakini ini sebagai penyebabnya. Berarti dia telah meyakini ada penyebab selain Allah. Berarti ini terjatuh kepada syirik akbar. Namun kalau dia yakini penyebabnya hanya Allah, namun dengan sebab hari, dengan sebab melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ini di antara sebabnya, maka ini jatuh kepada syirik asghar. Maka terlepas dari syirik akbar atau asghar, sungguh tatayur adalah sesuatu dari bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena ini kesyirikan, perlu seorang membentengi. Perlu membentengi, jangan sampai muncul tatayur. Atau kalau tiba-tiba sudah muncul, karena seorang lemahnya tawakal, karena sebab lemahnya tawakal kepada Allah, akhirnya tak kala muncul tatayur, dia ikuti, terjatuhlah kepada perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka dia harus menebus kesalahannya dengan bentuk-bentuk diantaranya di samping tawakal juga doa. Doanya ini, Allahumma, ya Allah, la khaira illa khairuk. Tidak ada satu kebaikan kecuali kebaikan itu dari sisimu. Wala tayra, dan tidak ada kesialan. Tayr, sebagian ulama mengartikan kesialan, untung dan sial. Sebagian mengartikan tayr, tidak ada seekor burung yang terbang. Illa tayruk, kecuali burung itu adalah burung miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia itu yang mengatur munculnya keuntungan atau kesialan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan kecuali engkau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa shahahahu Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sahihah. Maka para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin sebagiannya telah disebutkan penjelasan dari makna faqad asyraq. Siapa yang dia melakukan tatayur, sungguh dia berbuat kesyirikan. Sekarang kita masuk makna yang kedua. Fama kafaratuh? Pertanyaan para sahabat. Fama kafaratu dzalik? Maka apakah penebus daripada seorang terjatuh kepada tatayur? Apa makna kafarah? Kafarah yang dimaksud di sini adalah kafaratu hadza syirki. Ma kafaratu hadza syirk, apa penebus dari kesalahan berbuat syirik? Iya. Artinya wa ma huwa dawa'u alladhi yuzilu hadza syirk. Maksudnya penebus, apa obat apa yang dimaksud dengan obat yang bisa menghilangkan kesyirikan ini? Iya. Karena dosa kesyirikan ini adalah sesuatu yang membahayakan. Yang mati membawa dosa ini tidak akan diterima amalnya. Kalau itu syirik kecil, riya, maka amalan yang riya saja yang tidak diterima. Kalau itu syirik akbar, seluruh amal ibadahnya ditolak. Dan dia kekal di neraka. Kekal di dalam neraka dan tidak bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat syafaat. Maka ini perkara yang membahayakan. Maka apa penebus daripada hal tersebut? Naam, apa obatnya supaya hilang? Li'anna al-kaffarah qad tutlaqu ala kaffarati syai' ba'da fi'lih. Karena makna kaffarah yang kita terjemah dengan tebusan itu kadang disebutkan untuk sesuatu setelah dilakukan. Maka ada namanya kafaratul yamin. Tebusan karena sebab bersumpah palsu. Ya, kafar. Atau orang yang berbuat di bulan Ramadan berhubungan dengan istrinya dengan sengaja. Di siang hari di bulan Ramadan, apa kafarahnya? Setelah dia melakukan kesalahan tersebut, ada kafarahnya. Namanya kafarah. Ini waqad tutlaq alal kafarah qablal fi'li. Namun kadang kafarah tersebut terjadi atau disebutkan kepada perkara sebelum terjadi. Sebelum terjadi juga namanya kafarah. Setelah terjadi juga namanya kafarah. Kenapa? Bisa ditarik dengan dua makna. Kadang kafarah dilakukan karena sebab perbuatan yang telah dilakukan, contohnya tadi. Atau kafarah dilakukan kadang perbuatan itu belum terjadi. Kenapa demikian? Li'anna al-istiqaqa ma'khudun minal kufr wa huwa as-satru. Dikarenakan kalimat kafarah itu terambil. Istiqaq terambil. Terambil dari asal kalimat kafar. Minal kufr. Al-kufr as-satr. Apa itu as-satr? Tutup. Wahuwa satru waqin. Penutup sebagai penjaga. Penutup sebagai penjaga. Penjagaan. Jadi sebelum terjadi, dijaga. Maka dikatakan kafarah. Sehingga fakafaratu dzalik. Sehingga dalam hal ini, tebusan hal itu, yakni tebusan ketika terjadi tatayur, in waqa. Kalau terjadi, wa kafaratu dzalik illam yaqa, atau kafarah dilakukan sebelum terjadi. Bisa makna sebelum terjadi atau setelah terjadi. Karena yang namanya kafar as-satr, tutup. Namanya kufur orang yang hatinya memang sudah ditutup oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Orang kafir, kafir dari sudah ditutup. Ditutup hatinya oleh Allah. Maka mereka digambarkan oleh Allah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, buta, bisu. Ya. Ditutup hatinya oleh Allah. Sehingga walaupun didengungkan di telinganya, diperlihatkan di depan matanya, ditunjukkan supaya bicara, tidak bisa. Kenapa? Sudah ditutup. Jika sama saja kamu beri peringatan, ataupun tidak diberi peringatan, sama. Kenapa? Sudah ditutup hatinya. Ya? Inilah makna al-kufr. Allah tutup hati mereka. Sehingga ketika seorang muncul tatayur, segera berdoa. Kalaupun sudah terjadi, berdoa. Mohon kepada Allah penjagaan. Karena ini termasuk jenis perbuatan kesyirikan. Setelah itu, beliau mengajarkan doa. Apa makna doa ini? Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Apa maknanya? Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Dan tidak ada tayra, tidak ada kesialan. Sebagian ulama mengartikan kesialan, kecuali kesialan itu adalah Engkau yang menentukan. Baik dan jeleknya semuanya dari tangan Allah. Biatikal khair. Ya'ni fa anta alladhi biyadikal khair. Maka Engkau ya Allah, di tanganmu segala kebaikan. Al-mubashir. Kebaikan itu ada dua macam. Kebaikan yang langsung turun dari sisi Allah. Apa contohnya? Kalmator. Seperti hujan. Hujan adalah Allah sendiri yang mengatur, menurunkan. Iya. Dan itu rezeki minallah. Kadang Allah tahan hujan karena kemaksiatan-kemaksiatan. Kadang Allah turunkan hujan sebagai azab kepada kaum yang durhaka kepadanya. Ini kalau itu hujan, rezeki minallah. Wa nabat, atau tanaman-tanaman, itu langsung Allah Ta'ala yang mengatur, iya, yang menentukan rezeki tersebut. Yang kedua, nikmat, kebaikan ghair mubashir, yang tidak langsung dari sisi Allah. Contohnya apa? Contoh, kalladhi yakunu sababuhu min indillah ala yadil makhluk. Contoh kebaikan yang tidak langsung dari sisi Allah, yaitu kalladhi yakunu sababuhu, seperti yang sebab-sebabnya dari sisi Allah, ala yadil makhluk, namun melalui tangan-tangannya makhluk. Ya, seperti apa? Contoh, ayutiyaka insanun, seperti seorang memberikan kepada anda darahim, sedekatan atau hadiah. Seperti ada seorang memberikan kepada anda uang, dirham, kalau kita rupiah. Baik itu sebagai bentuk sedekah. Ya, kita sedang duduk di masjid misalnya, tiba-tiba ada orang datang menemui kita, langsung memasukkan ke saku kita uang. Ini sedekah untuk antum. Ya, kita tidak minta, tidak mengharap-harap, diberi. Ketahuilah, itu termasuk kebaikan dari sisi Allah. Ya. Nah, atau sebagai hadiah, antum sedang tidur di rumah, tiba-tiba ada orang SMS. SMS yang dipertanggungjawabkan. Iya. Saya hadiahkan untuk anda mobil. Silahkan ambil. Masya Allah. Mungkin, mungkin. Kebaikan tersebut, ketahuilah, sebab yang menggerakkan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebaikan juga datang dari sisi Allah. Iya. wama asbaha dzalik, dan yang sejenis dari itu. Fahuwal khair minallah, itu kebaikan yang datang dari sisi Allah. Oleh karena itulah Nabi kita mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapa yang memberikan satu kebaikan kepada Anda, fakafi'u, balas yang seimbang. Balas yang seimbang. Fa'ilam tajid, kalau Anda tidak mampu mendapatkan pemberian yang seimbang, ya, dia memberi sesuatu yang sesuatu tersebut maka diberikan kepada kita, entah itu hadiah atau yang sejenisnya, maka kata Nabi, fakafi'u, balas yang seimbang. Fa'ilam tajid, kalau ternyata tidak dapat, dia datang ke rumah kita beri hadiah. Kalau ternyata, waduh, saya membalasnya pakai apa ini? Pemberian Anda cukup besar, saya tidak punya. Iya. Maka doakan dia. Berilah doa. Doa kebaikan untuk dia. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan. Ya. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan ini dengan balasan yang lebih baik. Itu kalau tidak mampu membalas kebaikan orang. Demikianlah kalau Allah Ta'ala sendiri mengatakan, fama jaza'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali apa? Dibalas kebaikan. Maka ini adalah bimbingan kepada seorang muslim untuk memberi balasan kebaikan dengan kebaikan. Nah, selanjutnya, walakin biwasitatin ja'alahallahu sababa. Kebaikan yang diberikan berupa sedekah atau hadiah yang sampai kepada Anda itu kebaikan dari Allah, tetapi dengan perantara. Ya Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab. Wa illa fakullul khair minallah. Kalaupun tidak, semua kebaikan yang ada pada diri kita itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa qauluhu, dan sabda Nabi, wala khaira illa khairak khairuk. Hadza al-hasr hakiki. Ini disebut kalimat yang meringkas secara nyata. Fal khair kulluhu minallah. Semua jenis kebaikan, baik yang langsung dari sisi Allah ataupun dengan perantara melalui tangan-tangan manusia, itu dari sisi Allah. Sawa'un kana sababu ma'lum au bi ghairih. Baik kebaikan itu sebabnya bisa diketahui ataupun tidak bisa kita ketahui. Kenapa diturunkan hujan malam ini? Pasti ada kebaikannya. Ya. Dengan sebab yang kita ketahui ataupun tidak, yang jelas itu adalah datang dari sisi Allah. Maka seorang harus meyakini semua kebaikan yang ada pada diri kita, semuanya ada di sisi Allah. Selanjutnya, wala toira, ini tidak ada toir kesialan. Atau makna yang kedua, tidak ada seekor burung. Illa toiruk, kecuali burung itu adalah burungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai, yang dimaksud at-tuyur, burung-burung. Kulluha milkuka. Burung-burung itu semuanya milik Allah. Mau model jenis apa? Burung-burung itu adalah makhluk miliknya Allah. Iya. Sekalipun burung tersebut tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Ya, ketika Allah anugerahkan kepada Nabiullah Sulaiman kekuasaan, maka diantara bentuk kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman adalah Allah berikan kerajaan jin dan manusia. Bahkan burung, burung itu tunduk kepada Nabiullah Sulaiman alaihi assalam. Ya, burung yang itu kita lihat terbang, ya, maka ketika Sulaiman, wahusyira Sulaiman, ketika Sulaiman dikumpulkan kepada Nabiullah Sulaiman, apa itu? Junudu minal jinni wal insi, tentara-tentara dari kalangan jin dan manusia. Ya, Allah kisahkan. Maka bukan hanya kalangan jin dan manusia yang ditundukkan oleh Allah untuknya. Wattoir. Dan juga apa? Burung. Burung. Fahum yuza'un. Semuanya berbaris dengan teratur. Pasukan jinnya, pasukan manusianya, burungnya berbaris dengan teratur. Lihat. Maka ketika itu, watafaqqada Sulaiman. Sulaiman kehilangan adanya seekor burung yang tidak terlihat, burung hudhud. Burung hudhud. Bagaimana burung hudhud itu tidak terlihat? Mali aral hudhuda. Saya tidak melihat kemana burung hudhud. Amkana minal ghaibin. Apakah dia tidak kelihatan sekarang ini? Lau azibanna. Kalau sekarang tidak terlihat, saya akan siksa dia. Ya. Atau au la'at bahannahu, atau saya sembelih dia. Au layatiyanni bisultani mubin. Fama kata khairu ba'id. Selang beberapa waktu, tiba-tiba apa? Datanglah burung hudhud tersebut. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Saya mendapatkan suatu perkara yang engkau tidak dapatkan. Lihat, burungnya lapor. Saya mendapatkan suatu perkara yang kamu tidak dapatkan. Wajituka min Saba'in binaba'in yaqin. Saya datang dari negeri Saba di Yaman. Nabi Sulaiman di Palestina. Lihat. Dia baru terbang sampai ke mana? Kerajaan Saba. Dia mendapatkan satu perkara yang Nabi Sulaiman tidak mendapatkannya. Saya mendapatkan suatu perkara di negeri Saba, binaba'in yakin, cerita yang meyakinkan. Apa itu? Inni wajadtu imra'ata. Lihat, burung cerita. Dan Nabi Sulaiman mendengarkan dan memahami bahasanya. Ditundukkan oleh Allah. Inni wajadtu imra'atan. Hudhud mengatakan, saya dapatkan ada seorang wanita. Ya. Wanita tersebut tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'adzim. Ternyata dia seorang raja yang diberikan kepadanya segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Ya. Tetapi wajadtuha wa qaumaha. Tetapi kata Hudhud, saya dapatkan dia, rajanya, wa qaumaha, dan kaumnya. Ya. Apa yang terjadi? Yasjuduna lisamsi min dunillah. Burung lapor. Saya dapatkan mereka sujud kepada matahari. Sujud kepada selain Allah. Wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Setan menghias-hiasi amalan mereka. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Setan menghalangi Raja Balqis tadi dan kaumnya dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya, akhirnya apa? Sulaiman bikin surat. Ya, ditulis Bismillahirrahmanirrahim di awal kertas, bagian atas Bismillahirrahmanirrahim. Sana kirim kemana? Ke Saba, dari Palestina terbang kemana? Saba, masya Allah. Burung hudhud ditundukkan oleh Allah karena burung itu memang milik Allah. Ya. Sehingga tidak boleh meyakini suara burung tertentu sebagai keuntungan atau kesialan. Selanjutnya, wa qauluhu tadi bahia la taf'alu syai'a wa innama huwa musakharah. Burung itu miliknya Allah. Fahiya la taf'alu syai'a, burung tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi tidak lain, burung itu ditundukkan oleh Allah. Contohnya tadi, burung hudhud tunduk dengan perintahnya Nabi Sulaiman atas kehendak Allah. Bahkan ada sekarang burung yang dilatih, ya, burung dilatih mengirimkan apa? Surat apa itu, burung apa itu? Dulu ya, burung dilatih ngirim surat, ya, merpati biasanya, pos ya. Jadi zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, pakai apa? Merpati, kirim surat. Insyaallah dilatih dan ditundukkan dia dengan izin Allah, karena dia memang burungnya Allah. Bukan hanya burung, yang burung itu makhluk yang jinak, binatang yang apa namanya, buas, bisa ditundukkan oleh Allah dengan izin Allah oleh manusia. Ya, karena itu semuanya adalah miliknya Allah. Selanjutnya, lihatlah kalau burung itu milik Allah. Lihat dalam surat Al-Mulk ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffat wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Ila at-tayr, kepada burung. Coba lihat burung itu. Fauqahum, di atas mereka. Bagaimana keadaan burung? Saffat, berbaris-baris. Ya. Burung terbang berbaris, teratur. Lihat itu. Wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Mereka yaqbidna, membentangkan sayapnya atau menutup sayapnya ketika terbang. Itu semuanya adalah illar rahman, kecuali Allah Ta'ala yang mengaturnya. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu basir, maha melihat. Coba Anda lihat. Burung terbang teratur, menghempaskan sayap-sayapnya, bisa terbang. Angin dibikin oleh Allah bisa mengatur adanya burung yang terbang. Dia tidak terbawa oleh angin tersebut. Bisa malah dia akan terbang di atas udara tadi. Dan bisa menghempaskan sayap-sayapnya dan bisa terbang di udara, di angkasa yang luas sana. Tidak jatuh. Tidak jatuh. Kita walaupun dikasih sayap, tapi barakallahu fikum, tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh burung. Ya. Karena manusia naik pesawat, walaupun ada sayapnya, tidak mampu melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh burung. Iya. Semua itu adalah ditundukkan oleh Allah. Anginnya, udaranya termasuk burung tersebut semuanya adalah dengan ketentuan Allah. Dalil yang lain. Awalam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawwis sama. Apakah mereka tidak melihat kepada burung, lihat burung. Musakhkharatin fi jawwis sama, ditundukkan oleh Allah di jawwis sama, di angkasa bebas. Di angkasa bebas sana. Ma yumsikuhunna illallah. Tidaklah menahan mereka. Ditahan oleh Allah, tidak jatuh. Tidaklah menahan burung-burung tersebut, kecuali Allah. Burung tertahan di atas, tidak jatuh, kecuali Allah. Yang menentukan demikian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Tanda-tanda adanya Allah yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Al-muhim yang jelas, anna thayr musakhkharatun biiznillah. Yang jelas, yang penting kita yakini, burung semua itu tunduk dengan ketentuan Allah. Iya. Wallahu ta'ala huwalladzi yudabbiruha wa yasrifuha wa yaskharaha tadhabu yaminan wa shimala. Burung yang terbang itu Allah ta'ala yang mengaturnya, yudabbiruha wa yasrifuha, dan yang mengarahkan burung diberi oleh Allah gambaran tawakal dengan gambaran seekor burung. Bagaimana burung? Lau annakum tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, pasti Allah berikan rezeki. Seperti apa? Seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Takhdhu khimasa wa taruhu bitana. Pergi di waktu pagi, tenggoloknya itu kosong, tidak ada makan. Dan pulang sore sudah penuh dengan makanan. Itu burung. Burung dengan tawakalnya terbang di udara. Ya. Menghempaskan sayap-sayapnya, mau terbang kemana? Dia bertawakal. Maka Allah Ta'ala yang memberi hidayah. Namanya hidayah juga. Allah katakan, alladzi qaddara fahada. Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah. Rabb yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan telah menakdirkan kepadanya segala sesuatu. Fahada, dan memberi apa? Hidayah. Ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, hidayah secara umum. Karena hidayah kan ada beberapa macam. Hidayah secara umum Allah berikan kepada seluruh makhluk, termasuk burung. Terbayang kemana? Ke utara atau ke selatan? Allah gerakan. Oh, ke utara yang mulai panen. Oh, ke selatan yang mulai panen. Digerakkan. Allah memberi hidayah. Diberi hidayah mereka bikin rumah. Rumahnya tidak seperti orang. Kalau orang berkembang. Ya? Burung dari zaman kita belum lahir sampai sekarang kayak gitu juga rumahnya. Tidak pernah berpikir terbuat dari keramik, emas dan perak, enggak pernah. Tapi Allah berikan hidayah, ya seperti itu rumah kamu. Tapi orang tidak. Dulu zaman kita mungkin rumah terbuat dari atapnya dari alang-alang. Tiangnya dari bambu. Lantainya cukup tanah. Sekarang tidak cukup. Tidak cukup. Kalaupun ada paling warung makan. Atapnya alang-alang. Ya. Lantainya dibikin sedemikian rupa. Kesannya zaman dulu. Tapi masakannya zaman sekarang. Ya. Berkembang orang. Yang kedua, hidayah taufik. Ini milik Allah. Yang ketiga, hidayatul bayan wal irsyad, ilmu. Yang keempat, hidayah kepada orang untuk masuk surga. Jadi setelah dikumpulkan nanti di akhirat, diberi hidayah untuk mereka masuk surga. Empat hidayah tadi ada. Nah, termasuk hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk dalam surat Sabbih tadi, alladzi qaddara fahada, adalah hidayah kepada binatang. Iya, diberi petunjuk. Mereka bertawakal. Maka demikian pula kita. Jangan sampai kalah tawakalnya dengan seekor burung. Burung menggerakkan sayapnya. Kita menggerakkan apanya? Kendaraannya. Tawakal. Mencari usaha bisa mendapatkan makanan rezeki yang halal. Kalau burung tidak kenal halal dan haram, karena mereka tidak kena hukum taklif. Kalau manusia dipikir halal dan haramnya. Karena nanti ada kehidupan setelah kematian. Insya Allah sampai di situ pada ucapan muallif ayat tentang burung itu adalah semuanya milik Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.